Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Al-Manzumatul Baiquniyah. Sekarang masuk pada bait yang ketiga. Setelah kita baca dua bait yang pertama sebagai pendahuluan, penulis mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairin nabiyin unsila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawahidah. Setelah itu beliau mengatakan awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudh aw yu'al. Awwaluha maksudnya ay awwalu aqsami ulumil hadith, yang pertama dari macam-macam ilmu hadith yang disebutkan sebelumnya. Wadhi min aqsamil hadithi, wa awwaluha di sini kembalinya memirha kepada aqsam al-hadith, maksudnya aqsam ulumil hadith. As-sahihu ini namanya, istilahnya. Wa huwa, dan yang dimaksud sahih di sini wal murad as-sahihu li dhatih, maksudnya sahih li dhatih. Wa huwa haknya di sukun di taskinil ha, karena menyesuaikan dengan wazan. Dan asalnya dia dhammah. Wa huwa. Jadi karena masuk dalam nazam, dia menyesuaikan dengan wazannya. Dibaca wa huwa. Dan dia wa kembali kepada as-sahih. Wa huwa ay as-sahih adalah mattasal, mattasal ma ismi mausul, sebagian pensyarah menyebutnya yang dimaksud adalah ay matn, mattasal ay al matn. Thank you. ittasal artinya bersambung. Isnaduhu ini fa'ilnya. Wa huwa mattasal asalnya ittasala ya. Di sini di waqaf. Wa huwa mattasal isnaduhu yang bersambung apa? Isnadnya. Walam yashudda bisa dibaca dengan membamah shin yashudda, bisa pula dengan dikasrah yashudda. Walam yashudda atau walam yashidda. Ini mabni lil ma'lum. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir ketika huwa kembali kepada ma yang sebelumnya. Atau bisa pula dibuat mabni lil majhul sehingga dibaca walam yushadda, walam yushadda. Maknanya ay lam yadkhulhu ash-shudhudhu, aw yu'al, aw yu'al. Ay lam yadkhulhu illa. Yarwihi adlun, ia meriwayatkannya rawi yang adlun, rawi yang adil. Maksudnya ay fi riwayah, adil dalam riwayat. Dhabitun dhabit ay dhabtan tamman, dhabit dengan kedhabitan yang tam, sempurna. An mithlihi, dari semisalnya. Hai, maksudnya fil adalah wa dhabat, di dalam adalah dan dhabat. Min awal sanad ila akhir, dari awal sanad sampai akhirnya. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, mu'tamad yang dijadikan pegangannya. Fi dhabtihi wa naqlih, di dalam pembabitannya dan penukilannya. Jumlah ini bayanan, sebagai penjelasan li-dhabit, untuk kalimat dhabit. Yarwihi adlun dhabitun an mithli, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlih. Ini bayanan li-dhabit, sebagai penjelasan untuk kalimat dhabit. Fi dhabtihi, pada pernyataan fi dhabtihi ay sadran, sadran hafalannya. Wa naqlihi, dan penukilannya ay kitaban. Sehingga sifatnya di sini dia ta'kid untuk kalimat apa? Dhabt. Apa dhabt? Difahami? Jadi beliau memulai penjelasan tentang ulumul hadis dari istilah yang pertama, yaitu as-sahih. As-sahih di sini namanya ya. Kemudian wahwa mattasal sampai akhir, itu ta'rifnya. Jelas? Berarti di sini nama, kemudian apa? Ta'rif. Nama dulu, apa namanya, kemudian definisi. Karena nanti metode atau uslubnya penulis ini beda-beda. Tidak monoton begini. Namanya dulu, apa baru definisi, tidak mesti begitu. Kadang dibalik, definisi dulu baru nama. Paham? Dalam memberi definisi, ta'rif juga kadang dia dirasam seperti ini, kadang bil misal, memberi definisi dengan misal. Ini uslub yang pertama. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yashudha aw yu'al, atau dimajukan walam yashudha aw yu'al. Yang pertama dari macam-macam ilmu hadis adalah sahih, dan dia sahih adalah apa yang bersambung sanadnya dan tidak masuk padanya syudz atau illat. Yang meriwayatkannya rawi yang adil, dhabit, dengan kebabitan yang sempurna, dari semisal dia dalam hal kebabitan dan adalahnya. Min awali sanad, dari awal sanad ila akhir, sampai akhirnya. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlih, yang dia rawi yang mu'tamad, dijadikan sebagai pegangan, dipercaya betul dalam kedhabitannya, ini hafalannya, wa naqlih, dan penukilannya, yaitu kitabnya. Dan sahih yang dimaksud di sini adalah apa? Sahih li dhatih. Sahih li dhatih. Di bawahnya beri penjelasan. Alhamdulillah yang pertama adalah as-sahihu li dzatihi. Sahih li dzatihi. Ini yang dimaksud dengan sahih secara mutlak. Jadi kalau diitlakan lafaz sahih, hadisun sahih, hadis sahih. Ini pada asalnya maknanya apa? Sahih lidzatih. Sahih lidzatih. Ta'rif sahih lidzatih. Definisi sahih lidzatih. As-sahih fil lughah diddul maksur wassaqim. Menurut bahasa, sahih itu lawan dari maksur dan saqim. Maksur sesuatu yang patah. Kalau sesuatu itu tidak patah, masih bagus nih ini, masih normal, kita bilang apa? Sahih. Meja ini sahih, maksudnya masih normal. Kalau dia patah, maksur. Juga lawan dari saqim. Sakit. Seorang yang sakit dibilang saqim. Kalau dia normal, keadaannya tidak sakit, dibilang apa? Sahih. Ana sahih. Saya sahih. Maksudnya dalam kondisi normal, tidak sakit. Paham? Wa fil istilah menurut istilah sahih atau sahih lidzati adalah mattasala isnaduhu binaqli adlin tam al-dhabt, tam al-dhabt. Binakal itu maksudnya biriwayah. Nakal maksudnya riwayah. Mattasala isnaduhu binakli adlin ay biriwayati adlin tamid dhabt an mithlihi wala yakunu shadhan wala muallalan. Ya. Jadi menurut istilah adalah apa yang bersambung sanadnya dengan penukilan atau periwayatan seorang rawi yang adil, yang sempurna kedhabitannya dari yang semisal dia. terus dari awal sampai akhir. Dia seorang yang adil, sempurna kelebihannya. Membawakan riwayat dari orang yang semisal dia dalam hal adalah dan bawah, terus sampai akhir sana. Dan tidak masuk padanya apa? Syudud. Tidak menjadi sesuatu yang syad, yang ganjil. Dan tidak pula menjadi sesuatu yang mu'allal, yakni mengandung aib, cacat. Nah, tulis fajama hadha ta'rif, definisi ini mengumpulkan syurutan lil hadits sahih, mengumpulkan syarat-syarat hadis sahih. Wahia khamsatun fi qismain. Ada lima. Yang lima ini berada dalam dua pembagian. Al-awwal, al-qismul awwal, syurutun thubutiyah. Paham maksudnya thubutiyah? Ay la budda ay yatahaqqaq. Surat thubutiyah ini surat yang la budda an tatahaqqaq, yang harus ada, harus terpenuhi. Wahia salasa, dan syarat thubutiyah ini atau syurut thubutiyah ada tiga. Al-awwal ittisalus sanad, bersambung sanad. Ini nampak pada ucapan beliau, wa huwa mattasal isnaduhu, apa yang bersambung sanadnya. Ini syarat yang pertama dari syurut thubutiyah, allati la budda an tatahaqqaq. Asani yang kedua, adalatul ruwah, keadilan rawi-rawinya. Nampak pada ucapan beliau, yarwihi adlun. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, tamamud dhabt. Tamamud dhabti, sempurna kebabitan. Nampak pada ucapannya, yarwihi adlun babit. Ini yang keempat. Yang ketiga, Yang keempat, sekarang bagian yang kedua, yaitu syurut salbiyah. Maksudnya ay la budda an tantafi. Syarat yang harus tidak ada, tidak boleh ada, harus hilang. Wa hiya itsnan, ada itsnatan. Dan dia ada dua. Wa huma itsnatan, ada itsnan. Wa huma itsnan. Syurut salbiyah ada dua. Jadi kalau mau diurut ini nomor 4. Yaitu ada musyurut. Tidak ada syudud, kejanggalan. Yang kedua atau kalau diurut berarti yang kelima, adamul illah. Tidak ada illah. Titik. Ini sini difahami. Jadi istilah ilmu hadis yang pertama adalah as-sahih. Yang dimaksud di sini adalah as-sahih li dzatih. Ta'rif yang definisinya fil lughah as-sahih itu apa? Diddul maksur awis sahih. Kebalikan daripada maksur atau as-saqim. Menurut istilah apa? Mattasal, mattasala isnaduhu binakli adlin tamid dhabti an mithlih wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Itu apa yang tersambung sanadnya dengan penukilan, nakal disebutnya apa? Riwayat, dengan periwayatan seorang yang, rawi yang adil, sempurna kebabitannya dari yang semisal dia. Dan tidak ada padanya kejanggalan dan tidak pula illah, yaitu cacat atau aib. Bila ada suatu riwayat yang terpenuhi padanya definisi ini, maka dinamakan riwayat tadi apa? Riwayat yang sahihah. Riwayat yang sahihah. Definisi ini mengumpulkan syarat-syarat hadis sahih yang ada berapa? Ada 5. Ini kalau ditanya kam syartan lil hadis sahih, ada berapa syarat hadis sahih? Menjawab 5. Ada 5. Kelima syarat ini dibagi 2. Ada yang namanya syurut tsubutiyah. Syarat tsubutiyah maksudnya ay la budda an tatahaqqaq, yang harus ada, harus terpenuhi, terwujud. Jadi ada 3. Yaitu yang pertama apa? Ittisalus sanad. Tersambung sanad. Yang kedua, adalatul ruwah, keadilan rawinya. Dan yang ketiga, adalah tamamud dhabt, kesempurnaan kedhabitan atau sempurnanya kedhabitan sang rawi. Ini tiga syurut tsubutiyah. Yang kedua namanya syurut salbiyah, ay la budda an tantafi. Syarat-syarat yang harus tidak ada, tidak boleh nampak. Wahuma tsnan, dan dia ada dua. Yang pertama atau kalau diurut dia yang keempat, yaitu ada musyudun, tidak boleh ada kejanggalan. Dalam perkataan tadi tidak boleh ada yang kejanggalan. Dan yang kedua atau yang kelima secara urutan, yaitu adamul illah, tidak boleh ada illat, ini cacat atau aib. Mahfum? Kalau itu sudah difahami, kita akan memulai menjelaskannya satu persatu. Dan tulis penjelasan syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, ittisalus sanad, bersambung sanad. Maknahu, maknanya ayyarwi ar-rawi amman fawqahu bi ihda turuqit tahammulis sahihah. Seorang rawi meriwayatkan dari yang di atas dia, ini syekhnya, dengan satu dari cara-cara tahammul, pengambilan hadis yang sahihah. Bi'an yakuna kullun min rijalihi sami'a dhalika al-marwi an shaykhihi. Dengan masing-masing dari rijalnya, para rawinya itu mendengar riwayat tadi dari gurunya. Misalnya dia mengatakan apa? Sami'tu, aku mendengar. Ini tariqah fi tahammul ar-riwayat, cara dalam membawa riwayat. Dia menyampaikan kepada orang lain dengan mengatakan sami'tu, saya mendengar. Ini tariqah yang paling bagus. Betul-betul meyakinkan, saya mendengar fulan bin fulan ini. Ini gurunya. Au talaqahu anhu bil ijazah, atau dia mengambil riwayat tadi dari yang di atasnya dia, gurunya, dengan ijazah. Misalnya sang guru mengatakan, saya ijazahkan riwayat saya ini kepadamu. Artinya dengan itu dia boleh menyampaikan ke orang lain dan mengatakan dari saya. Padahal enggak pernah saya ini membacakan kepadamu. Paham? Cuma saya sudah percayakan ya riwayat saya ini untuk kamu. Langsung dia ambil dan dia sampaikan ke orang. Paham? Karena dia sudah berijazah, izin. Awil munawalah, atau bentuknya dia menukil dari yang di atasnya dengan cara munawalah. Nanti akan dijelaskan. Aw nahwi dzalik, ada yang semisal itu. Jadi kalau sudah belajar lebih jauh, ada pembahasan khusus tentang turukut tahammul, cara-cara membawakan riwayat. Paham? Ada cara-caranya ketika menyampaikan ke orang lain itu bagaimana caranya membawakan riwayat ini. Nah, riwayat tulis wa yu'rafu ittisal sanad bi umurin minha, dan diketahui bersambungnya sanad itu dengan beberapa perkara di antaranya. Yang pertama, tasrihur rawi. Penegasan sang rawi bitahdid. Dengan tahdid. Dia mengatakan, haddatsana fulan. Awil ikhbar. Atau ikhbar dengan dia mengatakan akhbarana atau akhbarani fulan. Awis sama atau sama dengan dia mengatakan sami'tu fulan fulanan. Min syaikhihi, dari gurunya. Yang kedua, bisa juga diketahui dengan cara tansisu imamin, pernyataan seorang imam minal a'immah, dari para imam ahli hadis. Ala dhalik, atas yang demikian itu. Misalkan sang imam, Imam Ahmad gitu ya, berkata, sami'a fulanin min fulan, si fulan ini mendengar dari fulan. Betul, dia dengar dari fulan. Sang imam ini memberikan apa? Pernyataan. Dia imam yang apa? Mu'tabar. dipercaya betul. Urusan hadis ahlinya. Kalau ada seorang imam seperti Imam Ahmad atau Imam Al-Zahabi misalkan, atau para imam yang lain yang ahli dalam apa periwayatan, memberi pernyataan bahwa si fulan sang rawi ini betul dia mendengar dari si fulan gurunya, itu menunjukkan apa? Persaksian. Yes. Atau sang imam mengatakan riwayat fulan an fulan muttasilah, riwayat dan fulan dari si fulan itu bersambung. Ada yang semisal itu, temukan satu dari dua cara ini untuk mengetahui ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Jadi kalau ada hadis suatu kitab disebutkan sanadnya oleh penulis sambil mata, kita ingin mengetahui ini sanadnya bersambung atau tidak. Cara yang pertama kita lihat pernyataan si rawi tasrih. Ada enggak si rawi ini memberikan tasrih? Ya kan, qala al-imam al-bukhari rahimahullah haddatsana fulan, imam bukhari memberi tasrih. Qala akhbarani fulan, ini tasrih. Terus gitu. Sampai apa? Sampai akhir sanad. Kalau rawi-rawinya semua menyatakan tasrih, maka sudah secara zahir kita hukumi apa? As-sanad muttasil. Sanadnya bersambung. Kenapa? Karena di sini rawi-rawinya mentasil. Tahdits awil ikhbar awil sana. Nah, kalau ternyata tidak semuanya mentasrih, biasanya di awalnya mentasrih. Haddatsana fulan, qala akhbarani fulan, qala anbani fulan, qala sami'tu fulan an fulan, qala an fulan. Nah, terakhirnya pakai an dari si fulan, dari si fulan. Nah, di sini dia tidak apa? Tidak mentasrih. Dari sini maksudnya dengar langsung atau gimana? Kan? Kalau ketemu di sebagian sanad tadi lafaz yang ini tidak tasrih sang rawi mendapatkan riwayat dari gurunya, maka cari cara yang kedua, tansis seorang imam. Kalau si fulan mengatakan dari si fulan ini gimana? Ya, cari yang satu tabaqat dengan dia siapa? Ya kan, ini tabaqatnya zaman-zamannya Imam Ahmad. Cari bagaimana Imam Ahmad menilai dia. Kalau Imam Ahmad tadi mengatakan fulan an fulan muttasil, fulan kalau mengatakan dari si fulan, ya itu muttasil, sambung, ya sudah, pegangi. Itu biasanya diambil dari buku-buku apa? Terjemah biografi rawi. Tadi di biografi dia atau di buku-buku jarh wa ta'dil. Cari yang pembakatnya dia di tahun berapa. Nanti kan di kitab jarh wa ta'dil kan dikasih apa? Keterangan. Kumpulan rawi tahun sekian. Nah, dicari bagaimana tenden ulama di zaman itu, gimana si rawi ini hidup. Nah, kalau didapati tansis dari seorang imam, sudah. Jadi kalau ada fulan an fulan, walaupun dia tidak tasrih, selamat. Paham? Satu syarat terpenuhi, ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Dan tulis bawahnya Fa kharaja bihi, maka keluar dengannya, dengan syarat pertama ini, bihi maksudnya bihadza syarat. Al-mudallas, kalau ada riwayat mudallas datang dari seorang rawi yang apa, kebiasaannya itu tadlis, bilang dari si fulan padahal enggak dengar. Bilang dari si fulan padahal enggak langsung itu, ada perantaranya. Jadi dia mudallas. Mudallas ini enggak dikatakan apa? Muttasil. Enggak memenuhi syarat yang pertama. Wal munqati'. Keluar juga munqati'. Nanti akan jelaskan. Wal mu'dhal. Wa al mu'dhal. Mim ain dad lam. Mu'dhal. Wal mursal. Wal mu'allaq. Wa ma asbaha dhalik. Yang di situ tidak menunjukkan apa bersambungnya sanad. Jadi ada riwayat-riwayat yang tidak menunjukkan bersambungnya sanad itu punya nama-nama sendiri. Mudallas. Kalau ada riwayat ini mudallas, nah berarti dia maksudnya tidak lulus pada syarat yang pertama, itu shalu sanad. Jadi ada katakan riwayat ini mengkoti itu maksudnya dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Mu'dhal, mursal, itu. Paham? Atau mu'allaq. Nah, ini syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Syarat yang kedua, yaitu adalatur ruwat, adalatur ruwati, keadilan sang rawi. Ini nampak pada ucapan penulis yarwihi adlun, yang meriwayatkan dia, yang meriwayatkannya adalah seorang yang adil. Beri penjelasannya, yaitu al-adalah ia adalah malakatun, malakah Maksudnya ini kecakapan atau tabiat. Tahmilu sahibaha, yang tabiat itu membawa pemiliknya, si pemilik tabiat tadi. Ala mulazamati taqwa, untuk senantiasa menetapi takwa. Wa khawarimil muru'ah, wal bu'di an khawarimil muru'ah, dan menjauh dari khawarimil muru'ah. Khawarim tadi yang merusak, muru'ah wibawa, harga diri. Sebagaimana ini pernyataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. فالعدل بهذا التعريف هو maka yang namanya adil, seorang yang adil dengan definisi seperti ini, dia adalah al-muslim al-baligh al-aqil. As-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Paham? Dengan definisi adalah tadi, maka seorang yang adil itu pengertiannya dia seorang muslim baligh, bukan anak kecil, baligh berakal. Enggak tidur nih. Wa qala al-akharun, yang lain berkata selain Al-Hafidz, al-adalah ya istiqamatun fi sirah. والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. Istiqamah pada perjalanannya, istiqamah pada agamanya. Orang yang istiqamah itu adil. Yang mana istiqamahnya tadi mencegah dia dari apa? Melakukan dosa besar. Dan juga mencegah dia dari terus menerus di atas dosa kecil. Artinya seorang yang adil bukan berarti dia enggak boleh dosa. Bisa saja dia jatuh pada dosa. Akan tetapi apa? Ma'adamil israr, dengan tidak terus menerus di situ. Ketika dia sadar akan kehilafannya, dia segera apa? Kembali kepada yang benar. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru idza hum mubsirun. Kalau lagi lengah, hilaf, jatuh pada kesalahan, segera dia cepat apa? Sadar, ingat. Nah, itu orang yang bertakwa. Paham? Alladzina yajtanibuna kabaira itsmi wal fawahish illa lamman. Itu orang-orang menjauhi dosa-dosa besar dan yang keji, kecuali lamam. Lamam ini saghair, yang mesti terjatuh setiap orang. Yang penting dia apa? Istiqamah jalannya itu. Ketika dia terjatuh, terlena dalam apa suatu dosa, dia tidak terus itu, tidak sadar, balik lagi, jalan lagi, istiqamah lagi, lurus lagi ya agamanya. Ketika terpleset lagi, sadar ya, atau yang ada yang mengingatkan dia, kembali lagi kepada yang baik, baik yang benar, jalan lagi terus. Ini yang maksudnya istiqamah. Orang yang seperti ini yang dikatakan apa? Adlun. Dia orang yang adil. Fal adlu bihadha ta'rif huwa man kana الغالب على أحواله الطاعة لله والاستقامة والاستقامة wassalamah minal mufassiq. Itu seseorang yang keumuman keadaannya dia secara umum taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang istiqamah jalan hidupnya, selamat dari hal-hal yang menjatuhkan dia kepada kefasikan, maksudnya dosa besar. Oh, yang dimaksud dengan seorang yang adil. Wa hadza ra'yu katsirin min al-a'immah. Dan ini pendapat banyak dari para imam. Minhum yanamnya Sa'id bin Sa'id An-Nafa'i. Wa bin Mubarak. Wasy-Syafi'i. وابن حبان والذهبي. Tahu perbedaannya dengan tarifnya Ibn Hajar? Kalau Ibn Hajar lebih ketat lagi dia dalam menyatakan seorang adil, yaitu tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal bu'di an khawarijil ghuyur. Paham? Faqala Sunani, berkata Sunani, huwa at-tahqiq. Dia pendefinisian yang kedua ini, ini yang tahqiq. Betul-betul teliti. Wa alaihi fal adala wasfun zaidun alal Islam. Atas dasar ini, maka yang namanya adalah itu sifat yang lebih dari sekedar apa? Islam. Tidak sekedar Islam. Saya sudah syahadat, jadi saya Muslim, jadi saya ini orang adil. Nah, enggak. Tahtaju ila ma'rifatin. Yang adalah ini butuh untuk bisa mendapatkannya, butuh kepada ma'rifah, mengetahui bihalur rawi, keadaan sang rawi. Wasadrin, dan juga sabr. Ini memeriksa, menelusuri limarwiyatihi, riwayat-riwayat dia. Al-qawl bi anna al-adalah hiya izharul Islam. Wassalama min fiskin zahir. غير صحيح Maka kalau ada pendapat yang mengatakan adalah itu adalah menampakkan Islam dan selamat dari kefasikan yang zahir. Dia muslim. Saya enggak pernah tahu dia itu minum khamar. Saya enggak pernah tahu dia itu apa? Berjudi. Dia bukan pembunuh, dia bukan perampok. Ini dia. Berarti dia adil. Bukan itu yang diinginkan dalam periwayatan. Anda tulis. Fal adalah firiwayat. Ghairul adalah fi syahadah. Maka keadilan dalam periwayatan beda dengan apa? Keadilan dalam syahadat persaksian beda. Kalau dalam persaksian ya sekedar kamu tahu dia nampak pada dirimu seorang muslim yang tidak menampakkan perbuatan fasik, bisa kamu katakan dia adil untuk jadi apa? Saksi. Tapi untuk kamu katakan dia itu adil sebagai pembawa riwayat, dalam hal ini hadis Nabi SAW, tidak cukup. Kamu harus kenali dia lebih jauh. Ini dia. Pribadinya dia dan juga riwayat-riwayat dia apa saja. Harus diteliti. Karena itulah para ulama mengumpulkan yang namanya biografi-biografi rawi itu. Sak detail-detailnya. Sampai dihitung si fulan ini hadisnya berapa. Ini dihitung. Dihafal hadisnya si fulan. Sehingga kalau nanti ada orang datang mengatakan dari si fulan, terus tidak termasuk hadis yang dihafal, ini sudah ketahuan. Karena sebelumnya sudah dihitung hadis. Sayangkan, sangnya apa? Teliti dalam mengenali seorang rawi dan riwayat-riwayatnya. Itu menunjukkan apa? Amalia mereka di hadis dalam menentukan keadilan seorang rawi tidak secara apa? Global. Ini sekedar menambahkan keislaman saja. Lebih dari itu. Jadi, dan wallahu a'lam bishawab. Wa kadza la yashihhu al-qaul بأن الأصل في من لا يعرف فيه جرح أنه عدل demikian pula tidak sah, tidak benar perkataan yang mengatakan bahwa hukum asal orang yang tidak diketahui ada pada dia jarah bahwa dia itu adil. Tidak mesti. Nah. Kamu tahu si fulan? Tidak tahu. Tapi yang pasti tidak ada orang yang mencela dia. Ini. Jadi dia adil. Saya terima dia dalam riwayat. Ini tidak benar. Karena praktiknya ulama tidak begitu. Seseorang yang tidak diketahui padanya jarak, para ulama juga apa? Diam. Ini mana dia itu apa? Masyhur. Tidak tahu siapa ada dia. Masyhur. Nah, entah itu majhul hal atau majhul ain. Jangan dianggap majhul ain itu enggak diketahui namanya, bukan. Kalau enggak diketahui namanya, itu namanya mubham. Nah, namanya majhul diketahui si fulan namanya ini. Bahkan diketahui juga nama bapaknya. Tahu fulan itu tahu. Orangnya yang lihat rupanya ya tahu. Tapi majhul maksudnya bagaimana dia dalam perannya dalam ilmu riwayatnya apa? Begitu. Gurunya siapa? Muridnya siapa? Riwayat-riwayat dia siapa saja atau apa saja riwayat-riwayat dia? Ini sejauh mana dia berkecimpung dalam ilmu riwayat? Tak diketahui. Kalau pun diketahui, paling gurunya satu, muridnya cuma satu. Misalkan dia. Ini majhul mestinya. Nah. Sama nanti akan lebih luas kalau sudah pembahasan lebih jauh. Itu dulu ya. Di murid ya. Baru pembahasan syarat yang kedua. Soal sana sudah ada teruah. Sama yang lainnya kita sambung gitu menyebutkan pelan-pelan gak apa kan kenceng-kenceng. Subhanallah. Alhamdulillah.